Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, marilah kita membuka majelis kita dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang bisa membawa keberkahan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk belajar, untuk meningkatkan iman kita, untuk meningkatkan ketakwaan kita, untuk memperkuat ruh dan hati kita. Kenapa? Karena kehidupan adalah kehidupan dan roh kita. Oleh karena itu, sebuah keberuntungan dan sebuah kebahagiaan ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menuntut ilmu dengan keikhlasan, dengan ketulusan, maka akan merasakan kenikmatan. Mereka harus bersabar, tapi juga mereka di sisi lain juga merasakan kenikmatan. Walaupun berat, walaupun cukup mudah. Jauzi pernah mengatakan, walaqad kuntu fi halawati talabi al-ilma alqa minasyada'ili ma huwa indi ahla minal asal li ajri ma atlubu wa arju. Sesungguhnya aku pada saat belajar itu merasakan kenikmatan, merasakan manisnya belajar. Jadi sebagian orang tuh suntuk, malas, capek, aduh PR gue masih banyak nih. Ketika itu kalimat yang sering kita dengar ketika kita belajar dan berinteraksi. Aduh tugas belum selesai, aduh skripsi masih bab 1 gitu loh, atau bab 3 belum selesai. Tapi para ulama pada zaman itu dan pada hari ini juga, bagi orang yang ikhlas, yang tulus, yang benar-benar ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, itu merasakan manisnya ilmu. Walaqad kuntu fi halawati talabi al-ilma, kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, aku tuh merasakan manisnya menuntut ilmu. Jadi pada saat menuntut ilmu tuh manis, pada saat ikut kajian, pada saat mencatat, pada saat merenungkan, pada saat mentadaburi, pada saat murojaah kembali, pada saat dibaca-baca lagi ketika sampai di rumah, atau pada saat kita beraktivitas, atau sore nanti kita buka lagi catatan kita, itu merasakan manisnya luar biasa. Alqa minasyada'ili ma huwa indi ahla minal asal. Dan rasa itu menghilangkan kesulitan yang aku dapatkan ketika aku belajar, kesusahan yang aku dapatkan ketika aku belajar. Karena rasa manis yang dirasakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, kata beliau, ahla minal asal, itu lebih manis daripada madu. Jadi Al-Imam Ibnul Jauzi menyatakan memang belajar itu susah, komitmen gitu loh, itu berat. Istiqomah konsisten jam 5:30 sampai selesai, 5:30 pagi sampai selesai, 5:30 pagi sampai selesai, itu gak mudah, masih ada halangannya, ada kesulitannya, ada awaiknya, ada obstacle-nya dan seterusnya, itu gak mudah. Tapi kata Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, kenikmatan yang aku rasakan karena lebih manis daripada madu, itu bisa menyingkirkan seluruh kendala. Menyingkirkan seluruh kendala. Sehingga kesulitan ngatur waktu, gimana kita tahu kalau weekdays apalagi pagi itu rush hour banget, terus hektik, anak lah ini, harus siapin sarapan dan seterusnya. Tapi karena manisnya ilmu, itu kesulitannya jadi gak terasa. Atau ada yang berusaha ngafalin, tapi kok gak hafal-hafal, coba lagi ngafalin gak bisa, coba lagi ngafalin gak bisa. Bagi yang sedang menghafalkan Quran misalnya, kok berat banget sih? Hadirin, coba tanya diri kita, kita pas ngafalin Quran merasakan nikmat gak ketika berinteraksi dengan firman Allah? Dan seharusnya rasa nikmat pada saat kita berinteraksi dengan firman Allah SWT itu mengalahkan kesulitan kita dalam menghafal ayat-ayat tersebut, khususnya di fase awal. Karena hafalan itu ibarat pisau atau pedang yang apabila terus diasah maka akan semakin tajam. Jadi intinya kendala-kendala ketika belajar itu harus terkalahkan oleh rasa nikmat dan rasa manis orang-orang yang jujur dan ikhlas ketika belajar. Karena ilmu itu sendiri adalah kenikmatan. Kita belum lagi berbicara tentang efek dari ilmu tersebut dalam kehidupan kita. pengaruh ilmu tersebut dalam kehidupan kita dan keberkahan ilmu tersebut dalam kehidupan kita. Ini kita baru membicarakan rasa manis dan rasa nikmat ketika belajar. Itu aja udah mengalahkan kesulitannya, kendalanya, keribetannya pada saat kita perjuangkan ilmu itu sendiri, baik di kajian atau mungkin ada yang hafalan dan seterusnya. Dan ketika kita tidak merasakan manis, maka ada yang sakit di dalam jiwa kita. Sebagaimana ketika kita makan sebuah makanan dan mati rasa, enak banget loh, kue ini manis, enggak, gue ngerasain apa-apa. Yang benar, ini manis banget, enggak ngerasain apa-apa. Berarti ada penyakit di dalam diri kita. Dan jangan disalahkan makanannya. Oh, ini makanannya pelin-pelan, di lidah lu aja manis, di lidah gua gak manis. Makanannya gak salah, mas. Yang salah itu diri anda. Anda ada masalah. Sama. Kenapa para ulama merasakan manis? Kenapa Al-Imam Ibnu Jauzi merasakan manisnya ilmu? Sedangkan sebagian kita, kok aku ngantuk ya kalau kajian ya? Kok aku gak semangat ya? Terakhir sih aku ikut kajiannya 2 minggu yang lalu. Aduh, kayaknya ribet. Kenapa para ulama merasakan nikmat, merasakan manis? Dan bukan hanya ulama, sebagian teman-teman kita atau jamaah kita yang ikut kajian yang sama merasakan indahnya, merasakan harunya, merasakan sensasinya, merasakan manisnya, kok kita gak merasakan apapun? Jadi jangan salahkan ilmunya, harus dicek hati kita bersih apa enggak, sehat apa enggak, ikhlas apa enggak. Karena kalau ilmunya yang salah, semuanya akan merasakan hal yang sama. Tapi ternyata enggak. Aku merasakan lebih manis daripada madu. Kenapa? Li ajri ma'atlubu arju. Karena apa yang aku pelajari dan apa yang aku cari. Lihat, yang aku pelajari yaitu ilmu itu sendiri, dan aku harapkan atau aku cari, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi poinnya adalah apabila ilmunya benar dan niatnya ikhlas, apabila ilmunya benar niatnya mencari ridha Allah, apabila ilmunya benar dan niatnya mencari kehidupan yang bahagia di surga kelak, maka tidak ada alasan untuk tidak merasakan manisnya proses belajar dan manisnya ilmu tersebut. Allahu ta'ala alam isawab. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita diberikan kesempatan untuk bisa belajar dan mendapatkan manisnya ilmu. Belajar dan mendapatkan manisnya ilmu. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya kita bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian, kita masuk ke Riyadhus Shalihin bersama Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Oh, baru masuk Pak Ustaz. Iya, baru masuk. Tadi kan bukan dimah. Saya pikir sudah selesai. Belum. Masih bersama kitab yang begitu fenomenal, bersama salah satu ulama yang luar biasa, Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam Nawawi. Dan kita ada di penghujung bab yakin dan ketawakalan. Dan kali ini menu kita adalah sebuah hadis yang sangat penting, sangat sederhana tapi syarat akan makna, keseharian, daily banget hadis ini, yaitu hadis Ummu Salamah. Perawi hadis ini wanita, dan ini wanita spesial hadirin, karena wanita ini adalah ibunda kita radhiyallahu ta'ala anha, salah satu istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mari kita langsung bergabung dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. An Ummul Mukminin Ummi Salamah, dari kata Imam Nawawi rahimahullah, dari ibunya umat Islam, ibunya orang-orang beriman, yaitu Ummu Salamah. Wa ismuha Hindu binu Abi Umayyah Hudzaifah al-Makhzumiyah. Nama beliau adalah Hindun binti Abu Umayyah Hudzaifah al-Makhzumiyah. Jadi nama beliau tersebut, nanti kita tekankan lagi nama beliau. Ummu Salamah menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala, apabila beliau keluar dari rumahnya, beliau akan berdoa, bismillahi tawakkaltu 'alallahi Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw adlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya atau aw yujhala 'alayya. Haditsun sahihun rahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghayruhuma bi asanid sahihatin. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih wa hadha lafdhu Abi Dawud. Hadis ini dikeluarkan al-Imam, hadis ini sahih kata Imam Nawawi, dikeluarkan Imam atau diriwayatkan Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan selainnya dengan sanad-sanad yang sahih, yang valid, dan al-Imam Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih. Dan yang kita baca adalah redaksi dari Al-Imam Abu Dawud. Ya, hadirin Allah muliakan, mari kita bersama hadis ini, dan sebagaimana biasa kita berkenalan dengan perawinya dari sahabat Nabi SAW. Dan perawinya tidak lain tidak bukan adalah ibunda kita radhiyallahu ta'ala anha, Ummu Salamah. Ibunda kita, sosok wanita yang luar biasa. Dan jika selama ini yang kita perkenalkan adalah laki-laki terus, nah sekarang giliran wanita, dan beliau adalah Hindun binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah Al-Qurashiyah Al-Makhzumiyah binti Ammi Khalid bin Al-Walid. Hadirin yang Allah muliakan, beliau adalah Hindun binti Abi Umayyah binti Mughirah binti Abdullah. Hindun anaknya Abu Umayyah, anaknya Mughirah. Dan beliau lahir di Mekah. Jadi Ummu Salamah ini orang Mekah, wanita Mekah. Sebelum kenabian kurang lebih 17 tahun sebelumnya. Jadi 17 tahun sebelum kenabian. 17 tahun sebelum kenabian. Dan beliau adalah salah satu orang-orang yang berhijrah pertama kali ke Habasyah. Jadi di saf terdepan orang-orang berhijrah. Dan di saf terdepan orang-orang berhijrah ke Madinah. Baik ke Habasyah, kita tahu sebelum ke Madinah, sebagian para sahabat ke Ethiopia dulu atau Habasyah. Jadi Habasyah itu Ethiopia. Lalu setelah itu berikutnya ke Madinah, dan beliau selalu di saf pertama. Lihat ibunda kita, memang track recordnya udah bagus. Dan sebelumnya, sebelum menikah dengan Nabi SAW, beliau menikah dengan Abu Salamah. Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Dan Abu Salamah adalah saudara sesusu Nabi SAW, saudara persusuan. Jadi Nabi SAW adalah suami kedua beliau, sebelumnya dengan Abu Salamah. Dan Nabi SAW menikah dengan Ummu Salamah di tahun keempat Hijriah, jadi setelah hijrah di Madinah, di tahun keempat. Jadi setelah perang Badar, setelah perang Uhud. Jadi beliau menikah dengan Ummu Salamah di tahun keempat. Dan Ummu Salamah min ajmalin nas, di antara wanita tercantik pada saat itu. Ummu Salamah di antara wanita tercantik. Jadi sangat cantik. Wanita cantik pada di zaman Nabi itu banyak jemaah. Dan ini di antara yang tercantiknya. Min ajmalin nas, atau min ajli nisa mana? Wa min ajmali nisa. Di antara wanita tercantik, wa asyrafihinna nasaba. Dan di antara wanita yang nasabnya paling tinggi. Qurasyi ya beliau. Masih satu rumpun dengan Nabi karena dari Quraisy juga, sebagaimana Nabi dari Quraisy, beliau jadi Quraisy. Jadi nasabnya tinggi. Wa awfarihinna aqla, dan salah satu wanita tercerdas pada saat itu. Salah satu wanita tercerdas. Lihat, udah salah satu yang paling cantik, nasabnya paling bagus, terus tercerdas. Wa kana umruha qariban min 35 sana. Dan pada saat menikah dengan Nabi SAW, usianya kurang lebih, atau mendekati, lebih tepat, mendekati 35 tahun. Mendekati 35 tahun. Radiyallahu ta'ala anha. Jadi jamaah sekalian yang Allah muliakan, jamaah yang Allah muliakan, ini menunjukkan bahwa intermezzo aja ya, sebagian wanita, sebagian akhwat ketika masuk usia 30 minder, ketakutan karena belum menikah dan seterusnya. Hadirin, ini sosok ini 35 tahun menikah dengan laki-laki terbaik di dunia. Intinya bukan di usia, intinya di kualitas. Lihat, beliau wanita yang paling cantik, paling tinggi nasabnya, paling cerdas. Terus garda depan gitu loh. Ketika hijrah ke Ethiopia, saf pertama. Ketika hijrah ke Madinah, salah satu wanita yang di saf pertama. Salah satu wanita di saf pertama, awalul muhajirat. Jadi loyalitasnya, ketulusannya, keikhlasannya itu tidak disangsikan lagi, tidak diragukan. Nah, jadi masalah ketika sebagian wanita belum menikah, itu nggak punya keistimewaan, itu yang jadi masalah. Intinya bukan umur jamaah, intinya punya kapasitas nggak, punya keutamaan apa tidak, punya skill apa enggak, punya kemampuan apa enggak. Kalau kita walaupun belum menikah, kita asah terus kemampuan kita, kita asah ketakwaan, kita asah iman, kita kuatkan ilmu kita, kita berinteraksi dengan zat yang enggak mungkin zalimi hambanya, khususnya buat wanita ini ya. Tenang saja. Wa anna allaha laisa bidzallamin lil abid. Allah tidak pernah zalimi hamba-hambanya. Dan terbukti ketika menikah dengan Nabi SAW, Ummu Salamah itu menemani Nabi SAW di berbagai macam peperangan. Lihat wanita yang satu ini, ini salah satu wanita tercantik. Wanita tercantik, tapi setia nemenin suaminya masuk ke kancah peperangan. Enggak merasa royal lady atau misalnya madam dan sebagainya, enggak. Padahal salah satu yang paling cantik dan salah satu yang paling tinggi nasabnya, tapi turun ke bersama suaminya ke berbagai macam peperangan menemani Nabi SAW. Bukan yang enak-enak, yang susah-susah. Beliau ikut Nabi SAW di perang Khaybar. Lalu Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, ikut juga. Wa fihi sadu Taif, lalu ketika mengepung Taif, Ummu Salamah ikut. Lalu dalam Hawazin ikut juga. Lalu dalam Thaqif ikut juga. Luar biasa ya. Jadi ini pelajaran bagi kita, karena perlu ditekankan, karena selama ini kita menjelaskan tentang perawi laki-laki, ini perempuan. Lihat bagaimana istri menemani suaminya di saat sulit, di saat duka, di saat berat, dalam peperangan. dan gak manja gitu loh. Artinya kalau suami turun ke lumpur, kita turun ke lumpur. Kalau suami kita bersimbah tanah kotor segala macam, kita bersimbah tanah. Suami kita bersimbah keringat, kita bersimbah keringat. Suami kita jatuh, kita turun ke bawah. Itu Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Jangan mau enaknya aja. Kamu mau kemana sih, beb? Mau ke sini? Ribet nggak? Ribet sih. Udah aku nggak ikut ya. Gitu. Jadi kalau udah ribet aku nggak ikut ya. Udah kamu aja. Mau yang enak-enak, yang zen-zen gitu. Walaupun tidak secara mutlak ya. Bukan berarti kita harus ikut juga. Ada ranah-ranah laki-laki yang jangan wanita masuk ke sana. Sehingga nanti auratnya tersingkap dan segala macam dan segala. Tapi poinnya adalah bagaimana Ummu Salamah menemani Nabi SAW di kondisi-kondisi susah dan di berbagai macam peperangan. Hadirin Allah muliakan. Dan kita tahu bersama bagaimana peran Ummu Salamah pada saat Sulhul Hudaybiyah. Pada saat itu para sahabat Nabi SAW masih menghold ya, masih menunda melaksanakan perintah nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memotong sembelian dan tahallul. Karena beliau mereka mau umrah terus dicegat, lalu Nabi putuskan lalu terjadi perjanjian kan, pulang lagi ke Madinah, lalu tahun depan umrah qadha. Nah, sebagian sahabat pada saat itu karena mereka kecewa berat, bayangkan jalan dari Madinah ke Hudaybiyah. Bagi yang pernah umrah atau haji lalu ke ziarah ke teman lama para onta gitu. Nah, onta biasanya di daerah-daerah Hudaybiyah di Makkah. Jadi udah deket Makkah banget gitu lah. Itu biasa dilakukan ketika city tour. Jadi bayangin dari Madinah udah sampai titik itu Hudaybiyah, disuruh pulang lagi. Dicegat sama orang-orang kafir Quraisy. Nah, para sahabat nggak terima. Ini udah kelewatan. Kita nggak mau ngapa-ngapain kok. Kita nggak mau perang. Kita nggak mau zolimi. Kita mau umrah aja. Kenapa dihalang-halangi? Lalu singkat cerita, terjadi perjanjian, dan salah satu perjanjiannya adalah tidak ada umrah di perjalanan itu. Pulang lagi ke Madinah dan tahun depan baru umrah qadha. Jadi dibuat bolak-balik. Dan Nabi SAW dengan kejelian beliau, kecerdasan dan tentu saja wahyu, itu menyetujui. Dan sejarah mencatat itu sangat menguntungkan umat Islam. Tapi pada saat itu mayoritas sahabat tuh prediksinya gak ke arah sana, sehingga mereka menunda untuk mentaati Nabi SAW pada saat Nabi SAW memerintahkan untuk botakin rambut atau cukur rambut untuk tahallul. Bukan untuk bermaksiat, enggak. Sebagian ulama mengatakan para sahabat enggak berani bermaksiat dengan Nabi SAW, tapi menghold, menunda dengan harapan terjadi perubahan kebijakan gitu loh. Jadi ketika Nabi SAW meminta kita cukur rambut, enggak ada yang cukur. Atau kita tahallul, enggak ada yang tahallul. Wah, itu lumayan mengejutkan para sahabat yang selama ini begitu taat tiba-tiba menghold. Tapi lagi-lagi jangan pernah seudon dengan mereka. Mereka tuh gak kayak kita yang dikit-dikit hawa nafsu bermain. Mereka itu menunda bukan untuk sengaja bermaksiat. Bahkan mereka menunda agar masuk ke kota Mekah dan berjuang di jalan Allah. Mereka minta udah kita masuk aja, walaupun kita gak ada persiapan untuk berhadapan dengan orang Quraisy. Tapi mereka udah kelewatan nih. Wong kita mau cuma umrah dihalang-halangi. Udah kita cuekin mereka, kita masuk. Kalau mereka hadang, ya sudah. Kita lihat apa yang Allah takdirkan ke kita. Secara makna demikian. Walaupun persenjataan gak siap, karena bukan mau perang, mau umrah. Mereka udah siap mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gak ada maksud untuk maksiat. Tapi mereka berharap semoga perintah untuk tahallul direvisi sama Allah dan Rasulnya. Dengan lihat kita kayak gini direvisi, luar biasa ya. Kalau kita udah pulang aja, udah jangan ribut lah, udah kita pulang aja. Itu kalau kita. Kalau mereka enggak, kita hold dulu. Siapa tahu ada perubahan kebijakan, Allah dan Rasul suruh kita masuk Mekah apapun yang terjadi. kita hold dulu agar semoga ada perubahan kebijakan. Allah dan Rasulnya menyuruh kita masuk ke kota Mekah walaupun taruhnya nyawa. Oh, subhanallah, sahabat Nabi SAW. Padahal udah paling enak. Ya, simpel aja deh. Kita lagi jalan, emang nyebelin sih. Tapi kita tahu nih, kalau kita maksa masuk, mungkin terjadi peperangan. Dan senjata kita gak komplit. Kira-kira kita berharap apa? Ya pulang, gitu loh. Udah pulang deh. Udah jangan cari gara-gara. Yang jomblo bilang, udah pulang, gue belum kawin nih. Udah lagi. Dengan kita, ini. Tapi mereka gak di hold. Jangan. Siapa tahu dengan kita di hold, kita tunda tanpa ada maksud bermaksiat kepada Nabi SAW, tanpa ada maksud membantah Nabi SAW, terjadi perubahan dan terjadi revisi kebijakan. Kita disuruh masuk, itu yang kita inginkan. Wa subhanallah radhiyallahu ta'ala anhu. Sangat menarik. Suatu saat mungkin kita bisa bahas seluruh Hudaybiyah. Dan intinya sirah itu selalu menarik ya Mas kalian. Dan sirah banyak pelajaran kehidupan. Nah, di saat itu akhirnya Nabi SAW masuk ke tenda beliau, dan di dalam tenda ada Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, istri beliau yang tadi dikatakan salah satu wanita tercerdas pada saat itu. Lalu Ummu Salamah dengan bijaknya memberikan masukan, bukan menggurui, lihat bahasanya, memberikan masukan. Kata beliau gini, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, lihat bagaimana istri memanggil suaminya, nggak manggil nama, ya lo mikir dong, lo mikir. Bayangkan ada istri ngomong ke suaminya begitu, suruh mikir suaminya, panggil lo gua. Lo tuh ya, gitu loh, Masya Allah. Kalau lo marah, bilang suaminya, lo tuh ya, urus tuh anak lo. Bayangin, subhanallah, ngomong ke suami demikian. Lihat Ummu Salamah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, gak manggil nama, padahal suami istri nih. Gak, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, atuhibu dhalik, apakah benar-benar ini yang kau inginkan? Artinya kita tahalul, lalu kita pulang dan tidak jadi umrah, lalu tahun depan masuk. Apakah ini udah final gitu loh? Ini yang diinginkan oleh engkau dan tentu saja diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengatakan iya. Iya, sambil mengangguk iya. Kata Ummu Salamah, kalau boleh kasih saran bahasa kita, engkau keluar. Udah keluar aja, gak usah bicara sama siapapun. Udah kan, tadi udah kasih instruksi, terus gak ada yang melakukan. Sekarang keluar lagi, jangan bicara, Langsung action. Langsung sembeli, lalu panggil tukang cukur, lalu botakin. Udah gak usah. Fakhoraja falam yukallim ahadan. Lo lihat suami yang baik tuh, dikasih masukan sama istrinya, diikuti. Bukan, perempuan tahu apa sih, ini urusan laki-laki. Udah dandan aja. Enggak dibilang gitu. Keluar, Nabi SAW gak bicara sama siapapun, langsung sembelih. Dan begitu sembelih, langsung tahallul, cukur. Dan begitu para sahabat melihat nabinya demikian, semuanya langsung melakukan hal yang serupa. Bahkan saling mencukur satu dengan yang lain. Bahkan hampir-hampir saking semangatnya, hampir terluka dan seterusnya. Hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari. Lihat kecerdasan Ummu Salamah. Allah kasih taufik kepada beliau. Karena Ummu Salamah tahu, ini sahabat-sahabat Nabi SAW. Gak ada yang niatnya bermaksiat. Mereka hanya berharap ada kebijakan baru. Maka jelaskan kepada mereka bahwa sudah tidak ada kebijakan baru. Ini udah final. Mereka berharap ada perubahan kebijakan. Jelaskan kepada mereka tidak ada perubahan kebijakan. Ini udah final. Nah, untuk membuktikan ini udah final, udah jangan pakai lisan, langsung action aja. Dengan action, dengan langsung dipraktekkan dan langsung dilakukan, semua sahabat mengerti, oh udah final, tidak mungkin ada perubahan. Buktinya apa? Nabi SAW sudah mengerjakan, sudah selesai. Oh, subhanallah. Lihat kecerdasannya. Punya istri yang cerdas itu penting. Walaupun enggak harus, tapi intinya ini salah satu keutamaan. Dan bukan hanya cerdas memberikan nasihat, tapi cerdas dalam menyampaikan nasihat. Ini penting. Bukan hanya cerdas dalam memberikan atau memberikan nasihat, tapi cerdas dalam bukan cerdas dalam nasihatnya, tapi juga cerdas dalam menyampaikan nasihat. Karena banyak suami itu gak terima nasihat dari istrinya, bukan karena sombong, tapi seringkali istri salah dalam memberikan nasihat, atau salah cara dalam memberikan nasihat, salah cara. Akhirnya ego laki-laki bermain, pride-nya laki-laki bermain dong, gak ketemu udah. Tapi kalau istri masuknya tepat, cara penyampaiannya oke, insya Allah akan banyak perubahan dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jemaah. Ini yang perlu kita camkan. Banyak laki-laki bukan sombong, tapi istrinya salah dalam cara memberikan masukan. Benar nggak nih para laki-laki? Benar ya? Oh, pada ngangguk-ngangguk sama benar. Nanti urusan sama istri di rumah. Jadi hadirin Allah muliakan, itu musalamah luar biasa radhiyallahu ta'ala anha. Dan Salamah meriwayatkan hadis dengan sanadnya itu sampai 378 hadis kurang lebih, dan beliau wafat di bulan Syawal di tahun ke-59 Hijriah. Cukup lama. Beliau wafat di bulan Syawal di tahun 59 Hijriah. Itu Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. 59 Hijriah. Sangat menarik. Dan ini baru cuplikan singkat dari Ummu Salamah, kita belum bedah Ummu Salamah secara komprehensif. Semoga suatu saat kita bisa angkat, khususnya di kajian wanita atau ibu-ibu, agar kita bisa meneladani para sahabiat secara umum dan istri-istri Nabi secara khusus, karena mereka wanita terbaik. Mereka wanita-wanita terbaik. Ya hadirin Allah muliakan, itu yang pelajaran yang tentang Ummu Salamah. Pelajaran hadis ini jamaah Allah muliakan, pelajaran yang pertama dari hadis ini, kita jadi mengerti bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau keluar rumah itu beliau memulai dengan doa dan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Ummu Salamah sampaikan, Nabi itu kalau keluar rumah beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu lanjut Allahumma inni a'udzu bika an adilla udhalla wa anzila udhalla wa adlima udhlam wa ajhali wijhal alai. Dalam riwayat yang lain nanti kita bahas riwayatnya, Bismillahirrahmanirrahim la hawla wa la quwata illa billah. Nanti habis ini kita ketemu hadis lagi masih tentang doa keluar rumah, tapi kita masuk ke riwayat ini dulu. Allahumma inna a'udzubika dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa kita ini kalau keluar rumah mulailah dengan doa. Kenapa demikian? Dijelaskan para ulama, karena ketika orang keluar rumah, ia rentan mendapatkan gangguan. Jadi ia lebih rentan mendapatkan gangguan dibanding pada saat dia dalam rumah. Rentan dizolimi orang, lebih rentan diganggu orang, lebih rentan digelincirkan orang, ditipu orang, dan seterusnya. Walaupun dengan canggihnya media pada hari ini, di dalam rumah juga bisa ditipu loh, dengan gadget misalnya. Tapi pada dasarnya di luar rumah itu sangat rentan. Di luar rumah sangat rentan. Oleh karena itu mintalah pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mintalah perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngandelin kita, jangan kepedean jemaah. Mintalah pertolongan dan perlindungan dari Allah. Oleh karena itu seorang muslim itu berusaha selalu mengisi waktu dengan berzikir dan berdoa. Bukan hanya ketika keluar rumah ya. Keluar rumah hanya salah satu momen. Karena itulah yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang orang-orang beriman dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Orang-orang beriman itu وَذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّكِرَاتْ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Lihat kalau dari awal إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ. Atau maksudnya إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ, orang-orang yang muslim laki-laki perempuan, وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, yang beriman laki-laki perempuan, wal qanitin wal qanitat, yang taat baik laki-laki maupun perempuan, was shadiqin was shadiqat, yang jujur baik laki-laki maupun wanita, was sabirin was sabirat, yang sabar baik laki-laki maupun wanita, wal khashiin wal khashiat, yang khusyuk baik laki-laki maupun wanita, wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, yang berinfak dan dermawan sedekah dan seterusnya baik laki-laki maupun wanita, was saimin was saimat, dan yang puasa baik laki-laki maupun wanita, wal hafidhina furujahum wal hafidhat, dan yang menjaga kemaluannya, yang menjaga kemaluannya baik laki-laki maupun wanita, wadzakirin Allah katsira wadzakirat, ini poinnya, dan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam jumlah dan interval atau frekuensi yang banyak. Jadi dikit-dikit ingat Allah, dikit-dikit ingat Allah, dikit-dikit ingat Allah, baik laki-laki maupun wanita. A'addallahu lahum magfiratan wa ajran azima. Maka Allah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Jadi mengingat Allah bukan sekali-sekali. Mengingat Allah itu bukan kadang-kadang. Wa dzakirinallaha katsira wa dzakirat. Dan orang-orang mengingat Allah yang banyak, banyak frekuensinya, banyak intervalnya dan seterusnya. Baik laki-laki maupun wanita. Allah itu menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Maka sekali lagi, baik ketika kita keluar rumah ataupun sebelum mengerjakan aktivitas yang lain, maka kita baca doa ini atau mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, pelajaran berikutnya bahwa hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang mukmin itu punya hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu diperbaharui dan terus diperbaharui, continue, tidak terputus, mulazamatu silati billah. Jadi hubungannya dengan Allah itu erat sekali. Bukan hanya berhubungan di 5 kali dalam sholat 5 waktu. Ada orang mengingat Allah atau punya hubungan, tapi frekuensinya hanya 5 kali dalam sehari dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bermunajat dengan Allah. Enggak, orang-orang beriman enggak demikian. Orang-orang beriman itu berusaha sesering mungkin. Sesering mungkin, hadirin. Itu orang-orang yang beriman. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah mengatakan dalam hadis Muslim, kana Nabi SAW yadhkurullaha ala kulli ahyani. Nabi SAW itu mengingat Allah di setiap kondisi beliau, di setiap kondisi. Mau keluar rumah, lagi naik kendaraan atau pas naik kendaraan, lagi di jalan atau ngeliat sesuatu yang baik atau lihat sesuatu yang enggak nyaman, itu ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Berada di sebuah tempat, ingat Allah lagi. Dibaca a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Gitu. Lihat ada kecelakaan, dia baca alhamdulillahi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Doa melihat orang yang kena musibah. Jadi ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Ketemu orang, assalamualaikum, ingat Allah Subhanahu wa taala, disuruh mengucapkan salam. Itu Nabi SAW, yadhkurullaha ala kulli ahyani, mengingat Allah di setiap kondisi. Jadi hubungannya tuh erat. Hubungannya sangat erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang beriman. Itu orang-orang beriman. Jadi ini bukan hanya sekedar membaca doa keluar rumah, tapi ini adalah pembuktian kita punya hubungan yang erat, intens apa enggak sama Allah. Orang-orang beriman itu hubungannya intens sama Allah. Adapun orang-orang yang fasik itu hubungannya enggak intens. Bahkan ada orang punya hubungan sama Allah cuma sekali sepekan aja pas sholat Jumat. Asar enggak sholat, maghrib enggak sholat, isya enggak sholat, subuh enggak sholat, zuhur enggak sholat. Hanya sekali sebulan. Hanya sekali seminggu. Ada orang lebih parah lagi, punya hubungan dengan Allah hanya sekali setahun atau dua kali setahun, pas Idul Fitri, Idul Adha udah. Jadi sholat bagi dia cuman sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Jadi punya hubungan sama Allah cuma dua kali dalam setahun. Jangankan baca doa-doa, sholat Jumat enggak, sholat zuhur enggak, sholat asar enggak, maghrib enggak, isya enggak, subuh enggak. Padahal kita dituntut bukan hanya sholat wajib. Sholat wajib udah jelas, tapi bagaimana setiap saat punya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, punya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hal yang sangat perlu dicamkan baik-baik, jemaah. Pelajaran yang berikutnya, doa ini menunjukkan bahwa pentingnya bertawakal khususnya ketika kita keluar rumah. Makanya kan ini doa secara umum aja ini sudah cerminan ketawakalan, simbol ketawakalan. Belum lagi dalam redaksinya secara jelas Nabi SAW mengajarkan kita bismillahi tawakal tu Allah, dengan aku meminta pertolongan dan keberkahan dengan menyebut nama Allah, dan aku hanya bertawakal kepada Allah. Bismillahi tawakal tu Allah. Jelas itu. Jadi pentingnya pada saat kita keluar rumah, serahkan urusan kita sama Allah. Bismillahi tawakal tu Allah. Jadi dari begitu kita baca benar-benar kita hayati. Ya Allah tolong aku, berkahilah urusanku, dan aku serahkan semuanya sama Engkau deh. Aku serahkan sama Engkau. Jadi enak. Jadi kalaupun urusan kita hari itu di luar rumah gak berjalan sesuai dengan ekspektasi kita, dengan kita sudah serahkan dari awal, kita tenang. Oh tapi kan saya sudah serahkan sama Allah ya, gak mungkin ini buruk, pasti ada hikmah. Mungkin gak bagus di jangka pendek, tapi jangka panjang bagus. Jadi positif hidupnya tuh. Hidupnya positif karena serahkan sama Al-Ali, Al-Alimul Khabir, yang maha mengetahui. Diserahkan kepada As-Sami'ul Basir, yang maha melihat dan maha mendengar. Alamul Guyub, yang mengetahui hal-hal yang gaib dan masa depan. Jadi serahkan sama Allah. Begitu mau keluar rumah, serahkan sama Allah. Aduh nanti gimana? Udah gak usah mikir-mikir. Serahkan sama Allah, udah kita berjuang. Ada orang mau pergi ke luar kota atau ke luar negeri, urusan genting, orang sana genting, belum dapat tiket. Belum dapat tiket, udah bismillah. Jalan aja ke bandara dulu. Nanti gimana? Udah kita serahkan aja sama Allah. Serahkan sama Allah. Nanti Allah yang atur. Bismillah, tawakal ta'ala Allah. Udah serahkan sama Allah. Jadi pentingnya begitu kita keluar rumah, serahkan semua urusan sama Allah. Bertumpulah kepada Allah. Bergantulah kepada Rabbul Alamin. Ada seseorang atau pasangan mau ke rumah sakit untuk mendengar pembacaan hasil labnya, untuk mendengar pembacaan hasil biopsinya. Aduh aku deg-degan nih. Kita pas keluar, bismillah tawakal tu'ala Allah. Bismillah. Kita minta pertolongan dan keberkahan dengan menyebut namanya, dan kita serahkan kepada Allah. kita bertumpu kepada Allah. Bismillah. Insyaallah semua hasilnya terbaik. Dan enggak usah dipikirin lagi. Udah kita datang ikhtiar, kita dengar apa yang dikatakan dokter. Toh kalau the worst case-nya positif atau apa, dokter enggak bisa menyembuhkan. Sebagaimana dokter enggak bisa memvonis kita, memvonis memastikan dalam arti ya, kalau memvonis memprediksi ya. Tapi yang menentukan ajal kita kan bukan dokter. Udah bismillah. Serahkan aja sama Allah Jalla wa'ala. Itu akan jauh lebih tenang jemaah. Walaupun deg-degan dari rumah udah gak enak, mana susah. Pada tawakal kepada Rabbul Alamin. Tawakal kepada Rabbul Alamin. Dalam perjalanan tuh enak. Allah Ta'ala misawab. Kita masuk ke isi doanya jemaah sekalian, secara singkat. Nabi SAW mengajarkan kita bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah. Kita membaca basmalah. Jadi setiap keluar rumah baca basmalah. Dan kita tahu bi di sini bi isti'anah kata para ulama. Artinya aku meminta pertolongan dan keberkahan kepada Allah. Bi itu. Jadi ketika kita keluar baca bismillah artinya ya Allah tolong saya dan berkahi urusan saya di luar ini. Itu simpelnya. Jadi baca bismillah dengan penghayatan. Ya Allah tolong saya dan berilah saya keberkahan dalam semua urusan saya di luar. Bismillah. Tawakal tu ala Allah. Sudah kita jelaskan tawakal. Bergantung kepada Allah dan serahkan semua urusan kita kepada Allah. Kita lanjutkan. Allahumma inni a'udzubika an adila udal. Tolong di tampilkan lagi doanya. Allahumma inni a'udzubika an adila udal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari tersesat atau disesatkan. Lihat an adila udal. Minta pertolongan kepada Allah agar kita enggak tersesat atau kita disesatkan. Karena ketika di luar rumah banyak peluang kita disesatkan. Kita enggak tahu alamatnya, kita nanya, "Mas, alamat ini ke kanan atau ke kiri?" "Oh, ke kanan, Mas." Ternyata ke kiri. Kenapa dia suruh kanan? Iseng aja dia. Ngejar ada sebagian orang kan kerjaan orang senang. Atau soal tahu, dia gak tahu tapi gak mau ini disuruh ke kanan aja, baru ke kiri. Nah kita minta perlindungan jangan sampai disesatkan. Atau disesatkan aplikasi. Dikasih tuh jalan potong yang bagus banget. Tiba-tiba pas mau sana jalan motor. Ya Allah, udah keluar masuk sawah, masuk sana jalan motor lah. Harus muter lagi keluar tuh, habis waktu. Jadi disesatkan aplikasi kita tuh. Disesatkan. Atau jalannya benar, tapi itu komplek orang di plang semua. Ini plang. Di portal semua. Ke kanan portal, sudah dikasih lagi tuh. Portal lagi. Akhirnya ya Allah, mendingan kita qanaah ngejalanin macet daripada portal balik lagi ke sana. Disesatkan kita ya Allah. Kok terjadi kok? Udah ubek-ubek gitu. Ternyata jalan motor. Mending kalau kita naik city car yang imut-imut gitu. Kita naik mobil besar. Tiba-tiba itu udah kecil banget tuh gangnya. Tiba-tiba tuh jalan motor, belakang udah motor, kiri depan motor juga, nggak bisa masuk, udah susah setengah mati. Ah dok, ingat udah doa belum? Makanya doanya tuh dihayati, walaupun agak panjang, agak panjang banget. Aku nggak jalan-jalan gitu loh, aku nggak berangkat-berangkat kalau gini. Aduh jangan lebay lah, ini cuma beberapa detik aja kok. Dan dihayati Allahumma inni a'udzubika an adilla au udal. Itu benar-benar ya Allah, aku berlindung kepada Engkau jangan sampai aku tersesat. atau aku disesatkan. Au azilla au uzal. Ya Allah, aku berlindung. Kita lihat lagi doanya. Aku berlindung kepada Engkau dari tergelincir atau digelincirkan. Tergelincir atau digelincirkan. Kita berlindung semua. Jangan sampai kita tergelincir. Dan diantaranya berdosa, diantara kegelinciran itu melakukan dosa. Atau orang buat apa, mengajak, menjerumuskan kita ke dalam perbuatan dosa. Kan gitu. Jangan sampai tergelincir. Lagi di tol kecepatan 100-120, ban meledak, tergelincir kita. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Assalamualaikum, semoga gak terjadi. Tapi ada kasus demikian kan. Mobilnya udah keren, udah bagus, banyak meledak, tergelincir kita. Mending kalau tergelincir sendiri, itu mobil tergelincir, nabrak mobil yang lain, selesai. Mau minta pertanggungjawaban siapa? Itu supir, dia sendiri yang supirnya meninggal, nabrak mobil. Misal nabrak mobil teman kita, akhirnya teman kita patah, luka parah dan semua harus operasi, dan yang nabrak meninggal udah selesai. Gak salah apapun, dikelincirkan. Atau dikelincirkan ke dosa. Kita nggak ada niat sama sekali ke tempat maksiat pada saat kita keluar rumah. Tiba-tiba ketemu teman, diajak sama dia, udah lo harus temenin gue dong bro, harus ini sedikit aja, dipaksa, akhirnya pergi. Kita udah niat mau ngaji misalnya, ketemu orang, diajak, udah deh ngaji kan bisa ini, nanti lihat rekamannya aja segala macam, kita ini dulu, akhirnya nggak jadi ngaji, rugi kita, nggak istiqomah. Memang bisa lihat live, bisa lihat rekaman, tapi istiqomah beda. Orang kalau bisa istiqomah itu berkahnya di situ. Mansabatan nabat, barang siapa yang konsisten itu akan tumbuh. Kita bukan, cara berpikirnya bukan kan cuma sekali nggak ikut kajian, nanti bisa juga lihat rekaman, bukan kesana. Tapi cara berpikirnya adalah bisa jadi hidayah saya di kajian ini. Bisa jadi kajian ini yang saya butuhkan. Makanya kan kata Prof, man lam yasbir alal ilmi sa'atan fal yasbir alal jahli sanatan. Barang siapa yang gak sabar dengan ilmu sesaat saja, silakan bersabar di atas kebodohan selama satu tahun lamanya atau selama-lamanya. Bisa jadi yang kita butuhkan itu di kajian yang ini. Terus yang kedua, ini tentang keistiqomahan. Orang-orang sukses itu menghargai setiap detail. Orang-orang hebat itu menghargai setiap detail sebuah proses. Nggak gampang, nggak hadir dan seterusnya. Karena ini menentukan konsistensi. Nah, udah niat, diajak, nggak jadi nih. Nggak jadi kajian. Ada banyak sekali jamaah. Ada banyak kasus perselingkuhan. Ini suaminya nggak niat selingkuh. Tiba-tiba dikenalin sama temannya. Udah, tenang gue atur. Bini lo gak tahu deh. Dia atur, subhanallah. Nah, baca doa apa enggak? Baca doa atau enggak? Saya tuh ada kasus. Itu dia baik dan gak ngerti apa-apa. Artinya bukan gak ngerti apa-apa ya. Artinya orang baik. Terus dikasih, diundang di sebuah hotel sama temennya, terus dikasih ini buat lo istirahat satu malam nih, gue bukain kamar buat lo. Udah, ini apa sih? Enggak, hadiah aja. Seneng polos, masuklah kamar. Begitu masuk kamar, ternyata bukan kamar kosong, jadi dihadiahkan kamar beserta isinya gitu loh, quote and quote kamar beserta isinya. Oh, itu luar biasa. Dan dia gak tahu, gak ada niat sama sekali. Dia gak niat berzina dan seterusnya. dikasih. Masuk kamar tersebut, kamar beserta isinya ada. Ada makhluk halusnya di situ dalam tanda kutip. Dia nggak call, dia nggak booking, dia nggak segala macam. Udah diatur sama temannya. Terus dikabari, have fun ya bro, gitu, subhanallah. Makanya, udah baca doa belum? Jangan sampai kita digelincirkan orang. Jangan sampai kita digelincirkan orang untuk maksiat. Padahal sama sekali kita nggak ini. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Au adlim, au udlam. Kita berlindung kepada Allah. Kita menzolimi atau kita terzolimi, atau kita menzolimi atau kita dizolimi. Kita zolim atau kita dizolimi orang, dijahatin orang. Itu jamaah sekalian. Atau kita yang zolimi orang. Di parkiran lah, kaca spion kita diambil pas kita lagi urus, dizolimi. Atau kalau wanita kena pelecehan seksual, kena pelecehan di tempat umum, kena pelecehan di alat transportasi atau di jalan atau di tempat publik, kita nggak tahu jamaah sekalian. Nah pertanyaan waktu keluar rumah udah baca doa, au adlim au udlam, au adlim au udlam. Aku berlindung dari kezolima, atau aku menzolimi orang atau aku dizolimi orang. Hati-hati. Dicopet, dijamret, ditodong, dan sekarang dibegal. Dibegal orang. Kalau kan daripada begitu kan mendingan udah minta baik-baik ngancem, kita kasih harta kita selesai. Ini belum tiba-tiba tebas aja. Subhanallah. Padahal yang diambil di tas kita juga gak ada apa-apanya. Itu tas kosong misalnya, isinya kartu-kartu doang. Dan bukan KTP juga, pokoknya gak jelas. Kadang-kadang anggota tubuh putus dan seterusnya karena mentebas. Kalau wanita, mohon maaf, begal payudara, akhirnya trauma dan seterusnya. Nah ini kita minta doa ketika keluar rumah, au adlim au udlam. Minta pertolongan sama Allah. Au ajhala yujhal alayya. Lalu yang terakhir, au ajhala yujhal alayya. Aku bersikap bodoh atau aku dibodoh-bodohin orang. Ditipu misalnya. Kita mau beli sesuatu dibilang ini ori, Pak, padahal KW. Kita ditipu. Atau kita dijebak, dibodoh-bodohin orang. Kita bersikap bodoh atau kita dibodoh-bodohin orang? Bersikap bodoh misalnya lampu apa traffic light dilanggar. Tiba-tiba kendaraan dari arah sebaliknya karena sudah hijau tabrakan parah. Akhirnya so lihat ketika sebagian orang kayak gitu nyesal, ucapannya apa? Ya Allah kok saya bodoh banget sih. Kok gue bego banget, kan begitu bahasa sebagian di lapangan. Itu bodoh. Berbuat bodoh gitu loh. Akhirnya berantakan semuanya. Atau kita dibodoh-bodohin orang. Hadirin, lihat bagaimana dalamnya ini doa. Makanya walaupun agak panjang, tapi baca deh jamaah. Toh juga gak harus pakai hafalan kalau kita kena kendala faktor U atau belum hafal. Nyontek aja, nyontek. Baca, nyontek. Dan latih diri kita untuk hafal. Latih diri kita untuk hafal. Kalau kita keluar rumah tiap hari, masa seminggu gak hafal? Kalau dibaca setiap saat ya. Coba baca terus ayat. Dan ayat pelan-pelan aja. Allahumma inna a'udzubika an adilla udhul au azila au uzal au adlima au udhlam au ajahala au yujahala alai. Pelan-pelan. Resapi, minta pertolongan sama Allah. Khususnya kita yang ada di ranah publik atau di kondisi yang crowd gitu, atau sebaliknya kita melewati daerah yang sepi, remang-remang, gak ada orang, terus kita perempuan harus melewati daerah seperti itu, minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita harus hindari daerah-daerah rawan seperti itu ya. Tapi kadang-kadang kita enggak tahu tiba-tiba daerah situ. Nah, udah baca doa belum? Minta pertolongan sama Allah enggak? Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Dalam surat Ghafir ayat 60. Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Ini penting sekali. Dan ingat, ini adalah simbol ketawakalan. Dan orang yang tawakal masih ingat surat At-Talaq ayat 3, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan. Wallahu ta'ala al-misawab. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini dan semoga bermanfaat. Kita tutup. Sekarang sudah waktu sudah habis. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.